bersinar, bintang pun terus berpijar awan. Teduhkan langkahmu, taman hati pun terbuka. Bermainlah kau di sana, rindu memeluk senyummu di saat engkau lelah. Bersandarlah.